ning ati, getem disimpen ning ati nganti getem. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kuwi wonge jawab dhewe. Biasane sing kathah ngoten niku sing kudungan-kudungan niku. Lho, ora ngenyek. Kok ngenyek? Bu pirengke? Gadah masalah kali tanggi, kali sinten mawon. Ora disepuro nang disimpen tenati getem niku resikone yen mboten jantung nggih kanker. Rasake. Resikone yen mboten jantung nggih kanker niku. Yen mesti sanjenengan brolke dilabrak tiange terus jak gegeran etek. Ha niku resikone stroke, wis pilih sing pundi? Milih ndi? Yen ora milih ya ora ritek, ora milih ya kudu di ngapura. Bu. Bu. Subhanallah. Pak Iblas, saya itu mulai dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Karepku to sing ceramah aku kok. Wong niku yen mboten purun ngapura, akhirnya kabeh-kabeh dadi musuh. Urip sing paling gak enak niku urip duwe musuh. Dawuh Kanjeng Nabi, sedulur sewu anggepen siji, cek kurang okeh. Musuh siji ku anggepen sewu, kokean. Halo. Ngembo. Urip paling ora penak niku urip yen musuhe okeh. Ora iso nata awak, ora iso ndeleh awak. Karo gang etan ana musuh, karo gang kulon ana musuh, karo gang kidul ana musuh, karo gang lor ana musuh. Arep metu teko omahe bingung golek dalan. Arep lewat etan bedes ngono kono. Buwangkel metu lor asu. Zaman misalnya kok suweneng istighosah, suweneng melok zikir, melok istighosah. Budal tibake sing mimpin kok musuh sampean. Ya balik ora istighosahan ra patek. Wong arep salat jamaah nyang masjid lho takon kancane. Tekok kancane. Wonge nang jero apa ora? Iya wonge nang jero. Ya mencelat tok. Ora sida jamaah. Dulur lho nek gak disepura iso dadi musuh. Bojo lho nek gak disepura iso dadi musuh. Sampe duwe musuh kono Jakarta, tenang, aduh panggonane jarang ketemu. Duwe musuh nang Kalimantan, ya tenang, panggonane aduh jarang petuk. Duwe musuh nang bojone dhewe, petak petuk kumpul sak omah. Kaya sumpek to. Turu mara dijejeri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire metu kamar epet-epet-epet-epet ditutno. Wong iki, wong iki. Wong iki, wong iki. Ya Allah, ya Allah. Akhire yo buk jejer karo musuh. Omongane mesti ra penak ngono. Rodok mrana. Sodok mrana, tak jejeg pisan. Ya sampeyan sing sodok mrana, tak saduk pisan. Ya Allah. Ya suwengi ra iso turu. Ho. Adek krungu omongan sodok mrono. Nah coba nek rukun, lungguh kok ado ngono. Dik, sodok mrene. Sodok mrene. Saman seneng di Bu, krungu omongan sodok mrono karo sodok mrene, Bu. Ibu-ibu seneng di krungu omongan sodok mrono karo sodok mrene. Wong wedok lho saya awake lungkrah nang krungu omongan sedok mrene ngene iki iso plengah plengah mbek jentik ngono ilang payahe kok ilang lan ana wong wedok sak bojone metu teko kamar guyang guyu ya soalnya bar krungu omongan sedok mrene ya ana wong wedok sak bojone lanang wedok sak bojone metu teko kamar jenggaureng karo ya soalnya bar krungu omongan sedok mrono. Lho niki penting nyapa wong tua kok kudu rukun lho kanggo anak. Wong tua niku yang rukun, ku anak ayak rukun rukun. Mang titeni ya, bapak karo ibu yang seneng bantah bantahan, anak ya pawin terbantah bantahan. Sehingga ya langsung nyambung ten masalah anak. Giring ini ki angel lo bu, gatuk gatuk no persoalan ini, mulane ya rodok larang. Gatuk gatuk no materi gitu. Subhanallah, bu.

Sampai motor tasbih wer wer wer wer kok ora iso wiridan yo sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer sriyati sriyati sriyati sriyati wer wer sunarse sunarse sunarse wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri pokoke jenenge rondo sak desa sebutan kabeh wis. Iki lho Pak, Bu, putrane jenengan kok nuju ningali TV. Engko ora izin karo dhewe. Ya Allah, ibuku maca Quran, bapakku wiridan. Padahal ibuke sing diwaca mingkulhu. Ngono bapake malah ngapalke jenenge rondo. Anak iki engko izin karo dhewe, minimal TV volumene dicilekke. Dicilekke wong ibuke ngaji, bapake wiridan. Terus ae ibuke maca bapak ayo ber ber ber ber Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi ber ber ber ber ber gua anak tambah isin TV-ne dipateni cetek ngono lho terus anakmu kluyur kluyur kluyur kluyur mlebu kamar nyapa dolenan HP. Lah nyapa kok dolenan HP no kamar? Yo tiru ibune, tiru bapake. Ompo ibune yo senengane dolenan HP, ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Pengajian yo dolenan HP. Ngene iki ana sing update status. Lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Dipamer-pamerke. Yo gak promosi ngono. Menyane saiki zamane beda. Biyen wong nek dijak ngaji ora ana umek tangan iki mboten. Zamane beda, mun perubahan luar biasa. Biyen wong niku yen kepanggih kiai mesti njaluk donga, njaluk berkah, njaluk tambahan ilmu. Saiki lek kepanggih kiai jak selfie. Nek kula niku mbok ngaji ten pundi mawon niku ya. Ndugi istirahatke nggone nggon transit. Durung sempat ngemplok apa-apa. Wis pegel nek action ngene. Ngapunten damel kenang-kenangan. Urung mesti nek setahun iso ketemu. Wis kuwape njaluk foto, njaluk foto, njaluk foto sampai arep ngombe iki lera kober. Lah pripun nanti disuguhi jajan tapi yang dilucuk ceklek ceklek ceklek ceklek. Engko pas aku dipoto pas sampai mangap ngene rak yo elek. Karepku iku mbok yo pengerten nek wayahe aku kepingin mangan iku mbok yo fotone engko dhisik. Yo ora melu nyangoni ora usah cerewet. Kareng ngrungokke teko dikake berkat rewel. Bu. Bu. Ngapunten gara-gara HP niku. Lare-lare sakniki terus dogah ngaji, gah sinaune. Kan yo gara-gara setan gepeng kuwi to. Nggih napa mboten? Nggih ngono anakmu sik cilik-cilik wis mbok tukokke. Urung ditukokke Quran, wis ditukokke HP. Ngono ka alasane. Lha ning HP kan ana aplikasi Quran. Apa ya Quran iku sing dibuka karo anak-anakmu? Ya ora blas. Mun saiki anakmu ya rame telolet-telolet ngono kuwi. Oh, ngono kuwi. Woi. Woi. Dilanjut mboten? Nggih. Nah, saiki yen kadung duwe anak nakal pripun? Nah ngene. Bu. Yen gak ada anak nakal, senakal apapun anak, ibu tidak boleh marah-marah ke anak. Ibu tidak berhak marah-marah ke anak. Walaupun anak nakal, ibu tetap wajib berkasih sayang kepada anak. Wajib disayangi dengan tulus. Kenapa? Sebab hakikate anak niku kagungane Gusti Allah, dititipke panjenengan. Lah nek panjenengan marah-marah ke anak, nesu-nesu ten gene anak padha karo nesu-nesu kalih sing nitipi anak. Sinten? Kok kendel panjenengan? Kok wani nesu-nesu nggone Gusti Allah? Bu. Mboten pareng nesu-nesu teng gene anak walaupun anak nakal, ibu tetep kedah sayang dengan tulus. Soale jenengan nesoni kados napa mawon mboten kira waras nakale. dengan dinesoni anggite lek dinesoni terus waras ngono, malah dadi. Berikutnya kalau punya anak nakal, ibu enggak boleh marah-marah. Ibu harus sadar, nyapo anak kok nakal? Ya mungkin sebab biyen ibune waktu cilik ya. Alhamdulillah eling. Duwe anak nang dablek. Aja nesu-nesu nyang anak, aja nyalahno anak dhisik. Nyapo anak kok nganti dablek? Ya pancen biyen ibune cilikane ya. Eling. Bapak yang ngono. Anak dikongkon ngaji ora mangkat-mangkat bulet mawon. Aja nyalahke anak, aja nesu-nesu nyang gone anak. Sampe napa lali po biyen sampean cilik dikongkon ngaji karo bapake sampean ora budal-budal bulet ya malah nyolongi jambune tangga kae. Aku iso cerita soalnya tau ngalami. Bu. Bu. Wong tua biyen iku apik-apik, mula anak biyen ya apik-apik. Lah anak saiki kok nakal-nakal ya mergo wong tua saiki ya. Sing lanang rawani ngomong. Tak baleni apa enggak mbok jawab. Aku mudun. Aku ki lurung mangan niki. Anak biyen apik-apik mergo wong tua biyen. Anak saiki kok nakal-nakal mergo wong tua zaman saiki ya. Biyen iki lho, kula sering dhe contoh. Ana anak nakal diweden-wedeni. Ayo, tak kandake bapakmu ya, tak kandake bapakmu. Mesti wedi. Ojo kandake bapakku, kapok, mesti ngono. Nyapa? Bapake no apik. Bapake apik. Saiki mo. Kandake bapakmu ya, kandake. Aku ora wedi karo wong kuwi kok. Wong kuwi kok tak wedeni. Senen ibumu lho ya. Alah, ibuke kok ngono saiki. Oh biyen ana anak nakal nyolong jambu. Jambune tangga nang konangan diwedheke. Ayo tak kandake bapakmu, tak kandake bapakmu. Njuk kandake kosel-kosel kapok aku kapok gak nyolong maneh kok njuk kandake ngono. Wedi saiki ana anak nyolong jambu konangan sing duwe. Ayo tak kandake bapakmu. Kandake kae wong nang dhuwur kae. Mesti ngunduh ya wonge kae. Aku mek dikongkon jumputi rontokane kok. Kedua, kenapa anak sekarang rodok nakal-nakal? Ngapunten Bu, mpun tersinggung. Karena anak zaman sekarang itu jarang yang waktu bayi dikasih ASI secara eksklusif. Sesuai petunjuk Al-Qur'an, pemberian ASI itu harusnya haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, Bu. Nah, anak zaman sekarang kan jarang toh yang dikasih ASI sampai 2 tahun. Kadang cuma 6 bulan, ada yang cuma 4 bulan, ada yang cuma 2 bulan, ibunya sudah tidak mau lagi mengemii anaknya. Apa bahasa Indonesianya? Eh? Ngapunten, kula niku menghindari kata-kata susu. Malah dijelas-jelaskan. Anaknya, ibunya sudah tidak mau lagi mengemii dan mementili anaknya. Mengempengi loh. Udah diganti yang kalengan, yang sasetan, itu kan punya sapi tuh. Aja kaget lek watake anak ya kaya pedet. Kongkon budal ngaji no ya nyundang-nyundang sampai sirai gobek-gobek pedet tok. Kongkon sekolah orang mangkat-mangkat marah sikile nyelentik-nyelentik. Pedet. Kongkon blonjo nyang toko cidek ngono ku jawabane ya. Moh. Menyen ora percaya, ayo anakmu bayi kek ana susu kuda liar. Mung ora keluyuran era mulih-mulih. Bukan tanpa hikmah lho, kali Gusti Allah diperintah kon kalih taun niku, disamping kanggo pembentukan karakter anak, kanggo kesehatane ibune. Didamel kalih taun mengemii itu, Bu. Itu malah seger, malah sehat. Mboten-mboten yen gambleh. Malah mentek-mentek. Malah sehat. Terus maneh bapake kersane tirakat. Kalih tahun niku jatah anak. Mosok duwe anak bayi ya iso rebutan karo anake. Apa? Sapa ngomong sisi heading mong? Ya pritil kok. Bu. Bu.